Islam itu seperti itu tadi, ya. Ojo ngelek-ngelek, ojo rumangsa bagus, ojo gumbagus. Jangan rumangsa rumangsani ora entuk. Nggih, insyaallah alhamdulillah kula yakin sedaya murid-murid Mbah Anwar Zahid kula panggil Mbah niki wis tuwa pisan. Cuman gayane kaya cah nom dan umure 150. Makasih. Alhamdulillah, perjanjian kula kalih Mbah Anwar Zahid, insya Allah sehat panjang umur, badan-badan halangan nopo kemawon. Mudah-mudahan setiap tahun saya insya Allah bisa hadir di majelis ini. Nah, tinggal nanti perjanjiannya pripun. Tiap bulan numpak pesawat rene. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita tahun depan jalannya lebih mulus. Amin. Ya. Insyaallah dalan iki tambah apik insyaallah. Pemerintah ki mesti ini kudu mudeng. Kok ana pondok Syafi'iyah Salafiyah Syafi'iyah. Dalane kaya ngono kuwi lho. Mesine kudu apik, kudu anu sebab pondok ini adalah sumber ilmu dan sumber calon-calon pejabat ke depan. Ngoten. Monggo Mbah Anwar mungkin mau nambahin napa. Aku ngene-ngene terus aku ya. Gawe deg-degan wae lah. Tapi kira arep nambah yo apa. Ada satu cerita tambahan sedikit. Nanti terus kita tutup dengan sholawat lagi. Ada seorang guru, ini saya baru dapat ilmu nih agendo. Seorang guru datang kepada muridnya, bersama murid-muridnya. Guru tadi memerintahkan muridnya. Wahai muridku, guru itu tadi membuat garis 1 meter di papan tulis. Tolong buat garis ini menjadi pendek. Akhirnya si murid tadi maju ke depan dan dia menghapus 20 cm pendek. Murid berikutnya menghapus lagi 20 cm, jadi 20 cm. Murid ketiga menghapus lagi 20 cm, jadi 60 cm. Murid keempat maju, boten hapus malah membuat garisan luwih dawa di sampingnya, yang tadinya 1 meter menjadi 1 meter 20. Akhirnya guru tadi menepuk-nepuk, wah iki wong pinter. Kenapa guru tadi mengatakan iki wong pinter sehingga garis 120 cm, sedangkan garis yang tadinya 1 meter sudah tinggal 40 cm? Murid tadi ditanya, wahai murid, kenapa kamu membuat garis 120 cm? Kata murid tadi, wahai guruku, sewaktu aku membuat 1 meter 20 cm, garis yang 1 meter itu menjadi pendek. Paham? Jadi memang mbah aku ya rawani ngomong kaya mau. Murid-murid kula niki rada anu, katane Mbah Bali, mboten kula. Mati nang kok jupuk petan paten itu. Mikir banget ini. On. Lha yo ora iki sing ngomong mboten kula lho jeneng. Jadi paham ya? Tadi garis yang mestinya ya 1 meter, ada satu murid yang cerdas, dia membuat di sampingnya 1 meter 20, akhirnya menjadi garis tersebut yang 1 meter dadi pendek. Ini ilmu. Wahai hadirin dan hadirat, sewaktu Anda ingin menjadi baik, tidak perlu menjelekkan orang lain. Paham? Jadi ini arep ape ora sah mbok hapus teke wong. Gayen garismu tambah ono, ben tambah ape. Dadi kowe luwe apik nimbang wong mau. Ngaten. Nggih. Para rawuh ingkang mulya. Kok nggih medeni kaya dalang. Nggih. Ayo ngono tok. Sang saya dalu sang saya gaya. Lagi ke arep malah ngejak wayang. Padha kalih ibu-ibu. Sing lemu. Ya apa nek? Nek pengen ketok langsing. Gak usah ngombe pelangsing, gak usah tuku obat pelangsing. Cukup duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka secara otomatis langsung langsing. Nah, ini maksudnya yang didawuhno Habib Syekh bahwa untuk menjadi baik kita enggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Majulah kalian tanpa menyingkirkan. Monggo. Ya. Ayo terus enggak malah mandek. Majulah kalian tanpa menyingkirkan. Ya, bangkitlah kalian tanpa menjatuhkan. Ngono. Dadi kowe iki ngadeg kok ana ora sah njoroke wong liya. Bismillah, itu orang yang baik dan di zaman ini memang yang diperlukan yang seperti itu. Bukan ngalor ngidul nyebar hoak kuwi mau. Ngelek-ngelek rono, ngambleng rono gunane ben awakmu luwe apik, ternyata tambah elek. Orang yang suka menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, mencaci orang lain, dia tidak tambah baik, justru dia akan tambah terhina. Orang yang tambah terangkat derajatnya adalah orang-orang yang selalu mendoakan sesama dengan kebaikan dan selalu membongkar kebaikan orang lain dan menutupi aib dan kesalahan yang lain. Itu orang yang baik. Zaman Kanjeng Nabi, enten tiang niko dugi kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya habis melakukan zina. Ngaku kali Kanjeng Nabi langsung, ya Rasulullah, aku baru menyelesaikan maksiat zina. Rasulullah seakan-akan berpaling tidak mau mendengar, supaya tidak mendengar kejelekan walaupun orang itu jujur berbuat itu. Sampai dia memaksa berkali-kali, baru sama Rasulullah dihukumi orang itu rajam. Islam itu seperti itu tadi ya. Ojo ngelek-ngelek, ojo rumangsa bagus, ojo gumbagus. Jangan rumangsa, rumangsani ora entuk. Ya, insyaallah alhamdulillah kula yakin sedaya murid-murid Mbah Anwar Zahid, kula panggil Mbah niki wis tuwa pisan. Cuman gayane kaya cah nem dan umure 150. Makasih. Loh, makasih ketok kayak umur 100 punjul ngono. Ya alhamdulillah. Kados ngeten niki pun kula arep-arep pun pinten taun ngene. Kepingin kula niki panggih kalih Mbah Anwar Zahid. Nyonya kula, nyonya ki apa? Istri. Ya. Istri saya mikut bojoku nggih melu. Termasuk yang sering mendengar ceramah beliau. Angger tak delok tak intepi sing ditonton duh ceramah yang Mbah Anwar Zahid. Tamang lha kowe iki kok ngrungokke ceramah Mbah Anwar. Wah seneng aku. Ya wis engko tak jak rono. Ono. Carane ngerayu bojo ki gampang. Tak jak rono senenge luar biasa. Ketemu Mbah Anwar. Lah kebetulan ditambahi lagi kali Gus Ipul. Nguyah wae Gus Ipul. Beb kapan gene Mbah Anwar? Gusik to Gus. Kosek aku ki sibuk, mbok kira sing sibuk ki wakil gubernur ta? Aku ya sibuk. Sibuk ngumpuli wakil gubernur. Lah ngene ge sibuk. Wis pokoknya Beb terserah, Beb tanggalnya kapan nanti saya sampaikan Mbah Anwar Zahid. Siap. Lah kula niki ngisi ten Hong Kong. Mboten ngertos nek sak Hong Kong iki murid-e kabeh. Ya mumet neh Beb. Kapan tenggene Mbah Anwar Zahid mulai? Ya Allah, iki sing koyak-koyak kok akeh men ya. Iki apa iki? Bismillah, tamang insyaallah siap. Dari Majelis Ilham Hong Kong. tiange wenyil kabeh. Ini majelis wedok-wedok halah monggo. Lah, akhirnya beliau sampai ke Bustanul Asyikin. Wah, ketekan ditekani ora iso nolak. Siap ngene. Buat tanggal 15 April. Ngepaske selapanan beliau. Ngaden nggih. Alhamdulillah sekarang ini juga saya bisa duduk bersama beliau. Ini adalah harapan dan keinginan saya juga. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya dan serta keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah mudah-mudahan terus terjaga dari semua fitnah zahiran wa batinah. Amin amin amin. Okay. Mudah-mudahan terus dari pondok ini keluar murid-murid santri-santri yang saleh salihah yang amin. Kelak dapat meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Mudah-mudahan beliau Kiai Anwar Zahid sangat bisa mengatur dengan baik dan sabar menghadapi murid-murid. Insyaallah dakwah beliau terus ke depan tambah maju, tambah manfaat dan diridhoi Allah serta diridhoi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Niat seperti tadi. Jadilah Anda baik tapi tidak perlu menjelekkan yang lain. Tinggikan derajat dan martabat Anda tanpa menjatuhkan orang lain. Ya. Berbuat baik sebaik mungkin, jangan sampai kita menjelekkan yang lain. Urusan awakmu. Dikatakan Mbah Kusnan Rosidi di Solo, riyen sing Mbah Kusnan iki nek sanjang kalih kula, kula nggih mboten paham. Hadis Mbah Kusnan. Pripun? Kun parian wala takun pakisan. Dadi kowe wit mari ada dadi wit pakis. Nek wit mari iki tambah isi tambah nunduk. Wit pakis iki dilujur sombong ngarepe dhewe. Terakhir ada orang dari Jogja mengatakan kun kal duit wala takun kal demit. Dadi kowe kaya duit aja dadi kaya demit. Duit iki ning ndi duwoyak kowe? Duwoyak ngalor ngidul mung melek mata kuwi urusane duit. Moyak wae. Tapi demit sapa sing wani? Sapa sing nyedak? Ora enak sing nyedak. Nek kanjenengan sedaya dadi wong sing apik mesti akeh wong sing nyedak. Tapi tadi dikatakan kal syaiton mah. Sapa sing arep nyedaki setan? Krungu suarane wae wegah. Nggih. Hati-hati. Kun kal duit wala takun kal demit. Kun parian wala takun pakisan. Wi hadis Mbah Kusnan nggih. Kira-kira cukup, nanti kita lanjut sholawat. Mungkin ada Mbak Zain. Kun kal watu wala takun kal gabus. Watu, batu itu antep, berisi. Cemplung no banyu, ora usah dibles-bles no, ya ambles-ambles dewe. Diumbul-umbul no tetep ambles. Tapi gabus, cemplung no banyu, dibles-bles no ya tetep mumbul. Mumbul. Ajib. Niku wonten gosidae. Padahal lurung paham ngomong ajib. Ajib lho. Lah iya padha Jawane. Ngono lak menang Jawa Praja Negara kene Jawa halus. Solo luwe halus. Kaprah gabus padha ngambang ing banyune. Watu item iku kelem sak mestine. Salatullah imala asgawa على حمد خير من ركبا نانين باكال ana kabus padha kelem watu item dikon kelem ora kelem salatullah ibala bahan war gabus kaprah gabus podo ngambang ing banyune. Gabus ini ngambang ya wajar, masuk gabus kelem ngambang lah. Kathah jaman sakniki orang-orang sing ora duwe ilmu tapi ngambang kabeh. Niki sing sanjang mboten kula. Niki Mbah Misbah. Kaprah gabus padha ngambang ing banyu. Niki tanda-tanda kiamat. Gabus-gabus sing mboten gadah bobot, para ulama sing mboten enten bobote malah Masya Allah ngambang kabeh. Ketok kabeh. Wantu item sing ngajar sholat, sing ngajar ngibadah, sing ngajar kebaikan malah ora enek sing ketok dondelik. Wantu item iku kelem sak mestine, tapi nanging bakal ana gabus padha kelem. Wantu item dikon kelem ora kelem. Kapan zamane? Wallahu a'lam. Kok gabus-gabus iki padha tenggelam semua. Watu-watu hitam kuwi sing mau sing delik-delik dadi nongol. Iya, sing numpak sepeda ontel-ontel kuwi kabeh metu kabeh. Ayo. Ngandali umat piye carane salat, carane ibadah. Nek saiki pinter tok, tapi ora salat, ora ibadah. Ngoten nggih, Mbah. Nggih. Subhanallah. Piantun menawi alim kados ngaten menika. Pesan saya, kalau cari ustaz, cari kiai, cari ustaz kanan, jangan ustaz kiri. Artinya ustadz kanan itu moco kitab kuning, moconnya teko tengen. Kalau ustadz kiri itu ustadz terjemahan dan ustadz yang berguru kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Simpel mawon, derek para kiai sepuh, niku kiai-kiai kanan. Jadi leh moco kitab teko tengen. Jadi ojo melu ustadz kiri modale terjemahan karo internet, karo Google, kaya dapuramu. Ajib. Ya Ustaz kanan ndelala ya Ustaz iki nonton bukune kualik. Ya tuwa wis tuwa kacamatane ora ketok kualik nek dadi ngiwa. Alhamdulillah insyaallah itu pentul. Semua yang telah diajarkan para sesepuh para ustaz kiai kita insyaallah niku sing ditiru. Ampun terus dodok neng pinggir dalan ngono ki ndelok kitab didol neng ngisor ngono didol milih. Engko bangsa sing dipilih ki bangsa sing pilih. Bagaimana cara untuk menarik seorang wanita? Wah ya. Engko njupuk mrica pitu dingenekke engko wong wedok iso mubeng ngomongi mubeng apa nek sing mubeng ki akalmu. Ora cetok, belajar sing apik ya pondok-pondok pesantren. Bapak lan ibu putra putri jenengan mang titipaken ten pondok pesantren kados ngeten. Insyaallah sedaya selamat. Tapi nek titip-titip pondok pesantren Google niku. Ya wis kaya ngono lah ora wani aku ngomong kok malah dilebokke Facebook meneh Habib Syekh anti Google. Wah. Aku ya ora mudeng apa-apa, ora iso googlean, ora iso apa-apa. Ya isane gur kaya ngene iki kalau Mbah Zahid, ya Mbah Anwar Zahid bismillah kita menyampaikan dengan cara masing-masing. Kula sholawatan beliau ceramai. Lha ngoten iki. Penak. Enek sing tebang, enek sing sholawat, enek sing ceramah, enek sing domblong tok ngene. Enek sing ngeces wae karo turu. Inilah sempurnanya majelis. Lha nek majelis kabeh nerbang kira-kira waras mboten waras. Dadi alhamdulillah majelis iki ya ana sing kaya ngono, coba seneni sing turu ya entuk bagian. Sing melek ya untuk bagian, sing nerbang untuk bagian, sing dhuwur panggung luweh-luweh untuk bagian. Apa nih cedak-cedak sing undang, wis mesti untuk macam-macam. Dikai duku, dikai macam-macam nih layar tengen nih kanan kiri di sini, masya Allah. Siapa yang dekat dia yang damat. Nek jenengan nyedak Gusti Allah yang Maha Pemberi, Maha Kaya, pasti jenengan dapat apa yang jenengan inginkan. Cedak Mbah Anwar Zahid untuk duku, untuk salah, untuk macam-macam. Wong iki koyo ngene. Entuk macam-macam. Lha luar biasa. Lha nek jenengan iman dekat Tuhan Allah, pasti mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Ya. Kanten wae. Nek diterus-terusno aku malah ra payu. Lho aku iki dadi payu gara-gara bareng Mbah Zahid. Aku ki saiki kok delokne ora ning nggon YouTube nek anu rame bareng gara-gara jejere Kyai Anwar Zahid. Lah nek kula piyambakan ten mriki unuk-unuk sapa sing arep hormat? Ora enek sing nyuguh, bener-bener sembada beliau. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun sanget. Lah Yai Anwar kalih para romo-romo kiai, para habaib sedaya, kula matur nuwun sanget sedaya jamaah yang hadir Bojonegoro luar biasa. Sekitar Bojonegoro. Saya dari tadi malam sampai malam ini je iso ora iso mikir ki mau menungso kabeh apa campur malaikat. Saya tidak berani mengatakan campur wedhus. Ora wani aku. Yakin malaikat ora enek wedhuse blas ngene-ngene. Wis ketok api-api, wayu-wayu, gampen ganteng. Ora ketang ora adus ini tetap ketok ganteng arep selawatan. Lha wong ganteng-ganteng nganggo dasi tapi ini arep maksiatan ya ketok kaya wedhus. Tapi ini wong-wong selawat ora adus seminggu tapi teko selawatan ketok ganteng luar biasa. Ya hanana gaya padahal ambune iki luar biasa. Berhubung karo ya hanana ambu-ambu iki mau ilang. Alah. Ilang karo ambu-ambu sing ana. Nggih, terus semangat sing selawat, semangat sing ibadah. Selawat nek ora salat berarti ya kaya wong nganggo kan setut ora katokan. Kaya wong wedok kudungan tapi ora nganggo rok. Kira-kira kaya meja. Meja ngene, meja iki taplak iki ngisore bolok. Tapi dhuwure taplakan. Ngene dirogo-rogo iso. Paham? Jadi aja kaya ngono kuwi. Aja dadi kaya meja. Aja katokan ya setutan ora katokan. Setut iki regane 10 juta. Sabuk Levi's. Wah, 10 juta. Pentolane iki saka emas, tapi ora nggo katok. Kira-kira lucu. Tetep ora ketok 10 juta mu ketok bodohmu. Ya, jadi manusia iki dudu tutupen sik lah ditambahi sunahe sabukan. Dadi ketok ganteng. Lah salat ora kok selawatan terus arep entuk surga ya ora iso ya kaya wong ngene. Ya gandul ngalor ngidul mlaku ngono sapa ta kuwi wong edan wong waras. Nganggo sabuk regane 5 juta tapi ora katokan. Piwit mbok kuwi nganggo kudung tapi ora nganggo rok terus piye kaya meja. Dadi engko nek ndelok wong wedok-wedok nek ora kelambinan ngono kudungan tok tangane pendek roke ya pendek lho meja mlaku ngono no meja meja ngono ben kapok nggih ngoten nggih Mbah Jae ngoten nggih cekap nggih alhamdulillah ngono aku seneng tenan nek wis ngomong cukup.